Mitra bisnis selain merombak posisi menteri di kabinetnya, Presiden SBY juga menambah posisi wakil menteri menjadi 19 orang dari sebelumnya sebanyak 10 wakil menteri yang diangkat pada awal pelantikan kabinet. Sebagian kalangan menanggapi bahwa hal ini tidak terlalu perlu lantaran makin membebani birokrasi dan belum tentu efektif. Untuk membahas hal tadi, saat ini saya sudah tersambung dengan ekonom UI Khatib Basri. Mas Khatib, menurut Anda seberapa penting penambahan pos wakil menteri ini, Mas? Terus terang, saya nggak terlalu menangkap mengenai tujuannya wakil menteri apa ya. Tapi dugaan ini lebih kepada spekulasi dan saya bisa salah. Mungkin wakil menteri itu diberikan untuk satu kementerian yang skopnya terlalu luas. Atau juga mungkin yang memang perlu penanganan teknis ke dalam. Jadi misalnya keuangan, Mahendra Siregar dia nanganin mengenai global. Itu relatif teknis sekali dan Mahendra memang punya pengalaman dengan ini. Dia pernah menjadi Sherpa dan bahkan masih menjadi Sherpa. Saya pernah bekerja sama dengan Pak Mahendra. Waktu itu saya jadi Deputy Minister of Finance untuk G20 dan Pak Mahendra untuk jadi Sherpanya. Ini bidang-bidang yang sangat teknis sehingga pemahamannya spesifik. Mungkin hal seperti itu dibutuhkan wakil menteri misalnya ya. Atau bisa juga diangkat wakil menteri itu karena ada kebutuhan pemahaman teknokratis di situ sedangkan mungkin pimpinan departemennya itu lebih dari orang dari partai politik misalnya. Sehingga yang wakil menteri itu bisa menjalankan tugas-tugas yang jauh lebih teknis misalnya. Tapi intinya adalah bagaimana membuat sesuatu yang lebih teknokratis, lebih teknis itu bisa jalan. Kalau memang itu tujuannya. Kalau memang itu tujuannya, maka ada beberapa hal yang sebetulnya jadi pertanyaan begini. Kalau memang tujuan dari wakil menterinya itu adalah untuk lebih teknokratis, lebih teknis, justru wakil menteri muncul di kementerian-kementerian yang orangnya profesional. Saya ambil contoh Departemen Keuangan, Kementerian Keuangan. Ada dua wakil menteri di sana, menterinya seorang profesional. Perdagangan, ada wakil menteri di sana, menterinya seorang profesional. Jadi kalau kemudian dibilang bahwa wakil menteri itu dibuat supaya ada orang teknokrat di dalam karena menterinya politisi, argumen ini juga nggak bisa sepenuhnya dipakai. Jadi sebetulnya saya kurang menangkap tujuannya apa yang objektif yang utama dengan diadakan wakil menteri. Kalau saya melihatnya begini sebenarnya, kalau memang presiden menganggap bahwa menterinya tidak efektif, tukar aja menterinya langsung, nggak usah diadakan wakil menteri atau apa, karena itu nggak menyelesaikan sepenuhnya persoalan. Tetapi saya terus terang, saya nggak mengerti sebetulnya objektifnya apa, gitu, tujuannya mau diadakan ini. Dengan bertambahnya posisi wakil menteri, bagaimana pengaruhnya terhadap struktur birokrasi? Struktur birokrasinya tentu saja menjadi lebih gemuk. Apakah ini kemudian membantu atau enggak? Kalau dari teori organisasi, jawabannya enggak. Ya, tapi agak terlalu sulit juga untuk menyatakan, menjudge bahwa ini pasti enggak efektif gitu loh. Ya, jadi sekali lagi saya mesti bilang, kita tunggulah 6 bulan. Kalau orang bisa aja secara teoritis ini adalah organisasi yang gemuk. Kalau gemuk itu cenderung kurang efektif, bisa aja begitu. Atau pertanyaannya adalah, buat apa dibentuk? Karena ini objektifnya sebetulnya enggak jelas. Kalau misalnya karena ada orang dari partai politik di sana mau ditaruh teknokrat, tapi sebagian besar posisi wakil menteri ada di departemen-departemen yang justru menterinya itu teknokratis. Kalau tujuannya adalah karena nggak berani ganti menterinya, maka kemudian ditaruh wakil menterinya, maka kalau ya memang tujuannya itu, ya itu nggak efektif. Jadi spekulasinya terlalu banyak sebenarnya untuk datang dengan satu jawaban tunggal. Demikian Khatib Basri, saya Giri Sadewa.